بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih pada kaidah yang keenam. Bagaimana itu? Kaidah yang keenam. Indah ya Ridwan. Baik, wajib dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi tamtsil dan takyif. Nah, mana yang lebih bagus istilah tamtsil dan tashbih? Mana yang lebih bagus? Kenapa? Nah, karena penggunaan tamtsil datang nas dalam Al-Qur'an, yaitu nasnya bagaimana? Laisa kamitslihi syai'. Baik. Jelas. Indah ya Umar. Berhubungan dengan terlarangnya tamtsil dalam penetapan suatu sifat. Nah, di antara dalil dari Al-Qur'an jelas laisa kamitslihi syai'. Adapun dalil secara akal bagaimana? Dikarenakan penyamaan dan yang sempurna dengan makhluk yang penuh kekurangan ini sama saja dengan penghinaan terhadap dan yang maha sempurna tersebut. Baik, jelas. Alim bu. Dalil yang lain bagaimana secara akal? Nah, pahami dengan baik tiga pendalilan secara akal ini. Baik, karena penting untuk apa? Melatih pemahaman kita, juga melatih naam bagaimana kita menyampaikan suatu masalah secara apa? Secara terarah, sehingga tidak apa? Tidak buyar ketika membahas suatu permasalahan. Baik. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh pahami, intinya bahwasanya telah diketahui secara darurat bahwasanya antara Al-Khaliq dan Al-Makhluk ada perbedaan dari si zatnya, dan perbedaan zat melazimkan perbedaan sifat, dikarenakan sifat masing-masing suatu perkara sesuai dengan zatnya. Kemudian Yang kedua, tadi yang disebutkan paling mudah yang kedua, itu bahwasanya bagaimana kita membedakan atau bagaimana kita menyamakan zat yang maha sempurna, yang maha pencipta dengan sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Penyamaan sifat yang sempurna dengan penyamaan makhluk, ya, penyamaan sifat makhluk ini tentunya bentuk penghinaan. Kemudian yang ketiga sebenarnya juga mudah. Nah, kita menyaksikan makhluk-makhluk yang sama namanya tapi hakikatnya berbeda. Maka demikian pula, apalagi antara apa? Pencipta dan makhluk. Sehingga kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ini tentang tamtsil. Dan kemarin kita juga sekilas telah masuk pada takyif. Nah, yang dimaksud dengan takyif apa, Adi? Tuh. Gimana? Itu keyakinan seseorang yang menetapkan suatu sifat bahwasanya sifat tersebut memiliki kaifiah tertentu. Nah, itu memiliki kaifiah tertentu tanpa membatasi dengan sesuatu yang menyamainya. Dari sisi dalil Al-Quran jelas, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup pintu kaifiyah, wala yuhituna bihi ilma. Dan kemarin kita telah masuk pada istidlal secara akal. Bagaimana pendalilan secara akal, Abah Zain? Tahu ya apa sifatnya atau kaifiah? Nah, harus lengkap. Tapi salah gugur satu kata, itu bermakna beda. Hah, ulangi. Ulangi. Karena sesuatu tidaklah diketahui kalian dari sifatnya, kecuali dengan mengetahui kalian dari zat tersebut. Nah, atau? Atau dengan melihat yang semisal dengannya. Baik, atau? Nah, terus. Ketika perkara ini sebenarnya tidak mungkin karena tidak mungkin. Nah, baik. Jadi dipahami dalil secara akal tentang penafian takyif. Bahwasanya takyif dalam penetapan suatu sifat adalah perkara yang batil. Kenapa? Karena nah, kaifiyah suatu sifat tidaklah bisa kita ketahui kecuali setelah mengetahui kaifiyah zatnya atau setelah melihat sesuatu yang semisal dengannya atau dengan khabar yang benar tentangnya. Dan semua perkara ini, ketiga perkara ini, tiga ini adalah jalan-jalan untuk mengetahui kaifiyah suatu hal. Ya, dengan mengetahui kaifiyah zatnya atau melihat yang semisal atau apa dengan khabar yang menjelaskan hal tersebut. Dan ini semuanya tidak ada tentang masalah kaifiyah sifat-sifat Allah. Maka wajib kita menjauh sejauh-jauhnya dari takyif. Berarti semua kaifiyah yang ditetapkan tentang sifat-sifat Allah itu batil. Kenapa? Karena jalan-jalan untuk menetapkannya tidak ada. Kemudian kita baca selanjutnya. قال العلماء ابن عثيمين رحمه الله وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى. Demikian pula kita katakan, nah, kaifiyah yang mana yang engkau tetapkan untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin menetapkan kaifiyah sekarang kita tanyakan, kaifiyah yang bagaimana yang engkau tetapkan untuk sifat-sifat Allah? Inna ayya kaifiyatin tuqaddiruha fi dhihnik fallahu a'zamu wa ajla wallahu a'zamu wa ajallu min dhalik. Karena sebetulnya kaifiyah apapun yang engkau tetapkan di dalam benakmu, dalam pikiranmu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih agung dan lebih mulia dari hal tersebut. Ini cukup untuk menunjukkan kebatilannya. Karena semua kaifiah yang kita tetapkan dalam pemikiran kita, afanillah. Tayyib, maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung dan lebih mulia dari itu semua. Sebab nah, Allah memang tidak menjelaskan tentang kaifiahnya dan pikiran kita itu tidak akan mampu untuk mencapai ke sana. Qala wa ayyu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala fa innaka satakunu kadiban fiha. Dan kaifiyah apapun yang engkau tetapkan untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya engkau akan apa? Menjadi seorang pendusta padanya. Itu maksudnya engkau akan berdusta mesti. Kenapa? Li'annahu la 'ilma laka bidzalik. Karena sungguhnya engkau tidak mengilmu, engkau tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Li'annahu la 'ilma laka bidzalik. Karena sungguhnya engkau tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Wa hina idzin yajibul kafu 'anit taqyifi taqdiran bil janani aw taqdiran bil lisani aw tahriran bil banan. Oleh karena itulah, nah ketika afanibillah, kaifiyah apapun yang ditetapkan oleh benak seseorang dalam pemikirannya itu mesti dia berdusta sebab memang tidak memiliki ilmu. Maka ketika itu wajib untuk menahan diri dari takyif. Wajib untuk menahan diri dari keyakinan menetapkan kaifiyah tertentu bagi suatu sifat. Baik itu sesuatu yang ditetapkan hanya di dalam benak, atau ditetapkan dengan lisan, atau apa? Atau dia ungkapkan afanifillah secara terperinci dengan penjelasan-penjelasan dia. Jadi semua baik itu hanya dengan benak kita, terpikir di benak kita, maka ini harus segera kita usir ini dari syaitan. Atau bahkan kita mengucapkan bahwasanya kaifiyah sifat Allah demikian demikian demikian, tidak boleh. Atau kita memberikan penjelasan kepada manusia dengan apa? Dengan bentuk gerakan dan seterusnya, ini tidak boleh. Nah, qala wa li hadza lamma su'ila Malik rahimahullahu taala an qawlihi taala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa hataraka rahimahullahu taala bi ra'sihi hatta 'alahu ruhadha ay al-'araq. Oleh karena itulah tatkala Imam Malik rahimahullahu taala ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya. Ditanya kaifa istawa, bagaimana istiwa itu? Ya bagaimana istiwa? Ditanya tentang kaifiyah. Maka seketika itu Imam Malik Ikhwanifillah na'am bergetar, kemudian berkeringat sampai apa? Nah, palanya berkeringat. Tsumma qala al-istiwa'u ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was'alu anhu bid'ah. Dan kalimat ini kemudian Al-Qanifillah menjadi kalimat yang menjadi apa? Menjadi kaidah dalam menjawab semua pertanyaan tentang kaifiyah. Nah, ini jawaban yang muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu bukan perkara yang tidak diketahui kan, tapi perkara yang telah diketahui. Karena dalil-dalilnya banyak dan maknanya juga jelas. Tapi wal kaifu ghairu maqul, dan kaifnya yaitu kaifiyahnya itu bukan perkara yang masuk di akal kita. Maksudnya apa? Bukan perkara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Untuk kita tetapkan kaifiyah tertentunya. Karena kita tidak diberi ilmu tentangnya. Dan wal imanu bihi wajib, iman terhadapnya itu wajib, dan as-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang kaifiyah suatu sifat itu bid'ah. Riwayat ini Al-Fanifillah wa akhrajahu al-Lalika'i fi usul i'tiqad ahli sunnah wal bayhaqi bil asma' wa sifat wal i'tiqad wa sabuni wa ghayruhum. Dan sanadnya sahih sampai Imam Malik. Wa rawa an syekhihi Rabi'ah aidha. Lebih bagus kalau ruwi ya. Ada yang bakal cetakan lain? Nah, kalau ada titiknya itu lebih bagus. Wa ruwiya an syekhihi Rabi'ah aidha, dan diriwayatkan dari syekhnya juga yaitu Rabi'ah, Syekh Imam Malik rahimahullah. Beliau menjawab al-istiwa'u ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul. Riwayat dari Rabi'ah juga dikeluarkan oleh Al-Lalika'i dan Al-Baihaqi, juga Al-Dhahabi dengan sanad yang sahih. Waqad masya ahlul ilmi ba'dahuma 'ala hadzal mizan, dan ahlul ilmi telah berjalan di atas timbangan ini setelah keduanya. Wa idza kana al-kayfu ghairu ma'qul wa lam yarid bihi syar'u faqad intafa 'anhu dalilan al-'aqli wa syar'i fa wajib al-kaffu 'anhu. Maka apabila kaifiyah dalam suatu sifat itu bukan merupakan perkara yang bisa masuk dalam akal kita, yaitu masuk dalam ilmu kita, dan tidak datang yang menjelaskan tentangnya syariat, maka sungguh telah tiada dua dalil untuk menetapkan suatu perkara, yaitu dalil secara akli dan dalil secara syar'i. Jadi tidak ada dalil sama sekali dalam masalah ini, fa wajabal kaffu anhu, maka wajib untuk menahan diri darinya. Dan perlu kita ketahui ikhwan fillah, apa yang dimaksud dengan perkataan para salaf bila kaifa atau penafian kaif, al-kaifu ghairu ma'qul dalam riwayat ini. Perhatikan catatan kaki nomor 4, qala Ibnu Al-Qayyim muradus salafi biqaulihim bila kaif huwa nafyun lit-ta'wil. Fa inna at-taqyif alladhi yaz'umuhu ahlu ta'wil fa innahum humul ladina yuthbituna kaifiyatan tukhaliful haqiqah fayaqa'una fi thalathati mahadir. Yang dimaksud oleh para salaf dengan perkataan bila kaif yaitu penafian ta'wil. Karena sebenarnya ta'kif, penetapan suatu kaifiyah yang mereka anggap atau yang dianggap oleh ahlu ta'wil sebagai jalan yang hak, sebenarnya mereka afanifillah telah menetapkan kaifiyah yang menyelisih hakikat, maka inilah ta'wil. Nah, sehingga mereka terjatuh dalam tiga perkara yang dilarang. Yang pertama nafiyul haqiqah, penafian hakikat suatu sifat. Kenapa? Karena mereka telah menetapkan kaifiah yang batin, sehingga hakikatnya mereka tolak. Yang kedua itsbatut takyif bita'wil. Itsbatut takyif bita'wil, mereka menetapkan takyif, yaitu menetapkan kaifiah tertentu suatu sifat dengan ta'wil. Kemudian yang ketiga ta'tilur rabbi azza wa jalla an sifati, yaitu mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya. Kenapa? Karena sifat-sifat mereka pahami dengan cara yang batil, sehingga hakikatnya mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wa amma ahlul itsbat falaysa ahadun minhum yukayyifu ma atbathahu Allah taala li nafsihi. Yaknya satu saja kan, yukayyifu, ya yang di tengah maksudnya. Adapun ahlul itsbat, maka tidak ada seorang pun yang mereka menetapkan kaifiyah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Walaupun mereka semua yakin apa? Berhubungan dengan kaifiyah ini. Yakin apa? Apa Hudzaifah? Ahlus sunnah menetapkan sifat, tapi mereka tidak menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat-sifat tersebut. Tapi mereka yakin bahwa semua sifat-sifat itu mesti memiliki kaifiyah. Ini harus dipahami. Bukan berarti afani bila asusan ketika menamakan na'am bila kaif, maksudnya bahwasanya sifat Allah itu tidak ada kaifiyahnya. Ini tentunya sesuatu yang batil, karena sesuatu sifat mesti ada kaifiyahnya. Cuma yang kita tiadakan adalah apa? Kaifiyah yang kita tetapkan sendiri, paham? Lalu kaifiyah yang ditetapkan oleh Allah bagaimana? Kita tidak diberi ilmu tentangnya, paham? Sehingga kita menetapkan suatu sifat, na'am, berdasarkan dalil yang ada, tanpa menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat tersebut. Karena itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah tutup dari kita. Jadi kita tidak diberi ilmu tentangnya, maka tidak boleh masuk ke ranah tersebut, yaitu ke pembahasan tersebut. Qala fal hadar al hadar min at takyifi aw muhawalatihi. Maka berhati-hati dan berhati-hatilah dari apa? Dari takyif, dari membagaimanakan suatu sifat atau berusaha untuk menetapkan bagaimananya. Kenapa? Fa innaka in fa'alta waqa'ta fi mafawiz la tastati'ul khalas minha. Karena sungguhnya engkau apabila melakukan takyif ikhwani filah, maka engkau akan terjatuh di dalam suatu apa? Di dalam suatu perkara yang sangat jauh, yang engkau tidak akan mungkin bisa melepaskan diri darinya, yaitu engkau telah terjatuh, tersesat dengan kesesatan yang jauh, yang tidak akan mungkin engkau bisa selamat kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in alqahu syaitan fi qalbi fa'alam annahu min nazaghatih. Wa in alqahu syaitan fi qalbika fa'lam annahu min nazaghatih. Dan apabila syaitan melemparkan pada hatimu keyakinan untuk menetapkan kaifiyah, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah apa? Dari apa? Godaan-godaan syaitan. Baik, falja ila rabbika fa innahu ma'aduk. Maka berlindunglah kepada Rabbmu, kembalilah kepada Rabbmu, karena sungguhnya dialah apa? Dialah tempat engkau meminta perlindungan. Waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuk. Dan lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, karena sungguhnya dialah zat yang akan mampu untuk mengobatimu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang diperintahkan oleh Allah ketika mendapat yang seperti ini? Qala Allahu ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samii'ul 'aliim. Ini yang Allah perintahkan. Yaitu kapan saja syaitan berusaha untuk menggelincirkanmu, menggodamu dengan suatu godaan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami' Al-Alim, dan yang Maha mendengar permintaan hamba-hambanya dan Maha mengetahui perkara yang paling bagus untuk hamba-hambanya. As-Sami' Al-Alim, dan yang Maha mendengar dan yang Maha mengetahui. Baik. Jadi ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan usir semua bayang-bayang yang muncul di benak kita yang didatangkan oleh syaitan. Dan ini prinsip ahli sunnah wal jamaah, ikhwan fillah, dalam apa? Dalam menetapkan, yaitu mereka menjauhi dua perkara batil dalam masalah penetapan, yaitu apa? Tamtsil dan taqyid. Perhatikan catatan kaki untuk menegaskan bahwasannya memang ini manhaj salaf. Halaman 117, catatan kaki nomor 1. Waqad nahaja as-salafu fi 'adami al-khawdi fil kayfiyyah wa yumirruna ayat as-sifati bila kayf. Dan para salaf telah menempuh metode dengan tidak menjeburkan diri dalam pembahasan kaifiyah, serta mereka mensikapi ayat-ayat sifat dan tanpa menetapkan kaifiyah. Ya, mereka terima ayat-ayat tentang sifat tanpa apa? Tanpa bertanya-tanya tentang kaifiyah dan tanpa menetapkan kaifiyah tertentu. Wa min dzalika di antaranya qala al-Imam at-Tirmidzi fi sunanih وقد ثبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف. Telah sabit riwayat pada perkara ini dan kita beriman dengannya, dan kita tidak apa memunculkan sangkaan-sangkaan yang batil padanya, dan tidak pula kita mengatakan kaifa, bagaimana. Hakadha ruwiya an Malik wa ibn Uyainah wa ibn al-Mubarak. Demikian pula diriwayatkan dari Imam Malik, Ibn Uyainah dan Ibn al-Mubarak. Annahum qalu fi hadhihi al-hadith, bahwasanya mereka mengatakan tentang hadith-hadith ini, yaitu hadith-hadith tentang sifat-sifat Allah. Amirruha kama ja'at bila kayif, yaitu dan riwayatkanlah dan pahamilah sebagaimana datangnya tanpa bertanya-tanya tentang kaifiyah. Wahada qawlu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah perkataan ahli al-ilm dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Faqala Abu Dawud at-Tayalisi kana Sufyan wa Syu'bah wa Hammad ibn Zaid wa Hammad ibn Salamah wa Syariq wa Abu Awanah la yajid la Naam, la yahuddun wa la yushabbihun wa la yumathilun yarawna al-haditha wa la yakuluna yarwuna al-haditha wa la yakuluna kaifa. Di sini Abu Dawud mengatakan dulu Sufyan, Syu'bah, kemudian Hammadan, yaitu Hammad ibn Zaid dan Hammad ibn Salamah, juga Syariq, Abu Awanah, mereka semua tidak mau menetapkan batasan bagi Allah, tidak menetapkan had, maksudnya la yahuddun, tidak menetapkan batasan bagi Allah. Dan nanti akan kita lewati pembahasan tentang had. Nah, dan mereka tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meriwayatkan hadis dan tidak mengatakan kaifa, bagaimana. Riwayatkan sebagaimana datangnya. Nah, pahami maknanya sudah. Qala Ishaq bin Rahawi, idza qala kama qala Allah yadun wa sam'un wa basarun wa la yaqulu kaifa la yakunu tashbihan. Ishaq mengatakan apabila dia mengatakan sebagaimana yang Allah katakan, tangan, pendengaran, penglihatan, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, wala yaqulu kaifa, dan dia tidak mengatakan kaifa, maka yang demikian dia tidak terjatuh dalam tasybih. Nah, tapi apa? Dia yang menetapkan sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Di sini bantahan untuk apa? Mereka-mereka yang menuduh ahlu sunnah ketika menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ahlu sunnah musyabbihah. Karena kelompok yang menolak sifat-sifat afanifillah, mereka menuduh ahlu sunnah dengan apa? Dengan musyabbihah. Kalian itu ahlu sunnah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini tuduhan batil. Kenapa? Karena kita menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana datangnya dalam Al-Qur'an dan sunnah, tapi kita menetapkannya sesuai dengan kemuliaan Allah dan berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Qala al-ajuri wa amma ahlul haqqi fayaquluna bihi wajibun bila kaif. Adapun ahlul haq, maka mereka berucap tentang tetapnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut bahwasanya menetapkannya adalah perkara yang hak, perkara yang wajib, dan tanpa bertanya tentang kaifiahnya. Baik. Adapun faedah berikutnya berhubungan dengan tetapnya Ismut Tabib, nama Allah Subhanahu wa taala At-Tabib, dan telah kita lewati pada pembahasan Asmaul Husna bahwasanya At-Tabib tsabit termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita selesai dari kaidah yang keenam. Tinggal satu kaidah. Nah, dari kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dipersiapkan mulai di murojaah dari enam kaidah yang pertama. طيب بارك الله فيكم نبتدي بهذا